Mitra Bisnis, Kompas menulis, Wali Kota Malang memperbolehkan tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, dan spa di daerahnya untuk buka selama bulan Ramadan. Wali Kota mengatakan, kasihan para pemilik dan karyawan yang tidak mendapatkan penghasilan selama satu bulan. Dia menambahkan, soal kemaksiatan itu tergantung masing-masing individu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda dengan izin buka tersebut? Pemimpin yang berpikir maju. Kita sekarang ini kan bukan masalah apa. Kita perhatikan bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat ya. Ya, jadi jangan tabrakan itu ekonomi dengan agama ya. Ramadan bukan berarti kita tidak boleh segala-galanya. Yang perlu kita lakukan adalah pengaturan sehingga semua berjalan dengan baik. Kalau seorang wali kota mengambil kebijakan seperti itu, saya dukung, tapi dengan catatan bahwa dia harus memperhatikan kearifan lokal. Jangan ada tuntutan masyarakat yang tidak sejalan kemudian itu akan membuat masalah sosial. Tetapi dia sebagai wali kota juga harus punya prinsip. Jadi pada dasarnya saya dukung lah. Saya dukung kebijakan seperti itu. Sepanjang itu bahwa itu sudah diambil dalam suatu keputusan pemerintah ya. Tapi Pak, seperti kita ketahui, biasanya banyak kepala daerah yang melarang tempat hiburan untuk buka selama bulan Ramadan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita melihat dari sisi ekonomi, kepentingan kota itu, bahwa kota itu punya tamu dari luar, dan mereka sudah mendeklir bahwa mereka daerah kunjungan pariwisata. Jadi saya pikir itu merupakan suatu tindak lanjut terhadap kebijakan itu. Tetapi kalau misalnya dihubungkan dengan kemaksiatan, kemaksiatan itu ada di mana-mana mas. Ya, nggak usah harus di tempat hiburan, di mana-mana ada kemaksiatan. Nah, maksud saya di sini kemasannya yang perlu kita perhatikan. Ya, dalam rangka menghargai atau menjaga ketenangan Ramadan itu tentu kita mengemasnya supaya tidak bias kemana-mana. Ya kan? Tidak mungkin misalnya kita satu kota kita tutup. Ini bulan puasa nggak boleh orang datang ya. Kan nggak boleh kan? Nah, silakan aja, apalagi Kota Malang termasuk ada kota pariwisata juga. Nah, tentu fasilitas-fasilitas pendukungnya nggak boleh terhenti, ya kan? Sehingga kita tidak diklaim orang bahwa kita tertutup itu. Saya setuju sekali dengan itu, tapi kemasannya yang saya maksudkan tentu ada pengecualian. Jangan di tempat-tempat terbuka sebagai wali kota untuk bisa mengatur itu. Tetapi motivasi beliau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dan memberi kesempatan untuk apa membangun pariwisata aja dengan itu. Saya setuju aja. Lalu, kalau untuk kota-kota besar lainnya, khususnya Jakarta, apa sebenarnya harapan pengusaha terkait kebijakan pembukaan tempat hiburan? Ya, kalau kita kan sudah peraturan daerah nomor 10 2004 ya. Peraturan daerah itu kan hasil dari konstitusi atau konsensus bersama. Jadi itulah yang kita jadi acuan kita. Walaupun dalam perkembangannya nanti, saya sudah mengatakan kepada Pak Gubernur, kepada Ketua DPR bahwa nanti kita evaluasi nanti. Karena Jakarta ini berkembang terus itu loh. Jangan sampai hanya karena persoalan satu, kemudian orang tidak mendatang ke Jakarta gitu. Ya, sebaliknya juga, jangan semua hal itu terbuka gitu. Makanya saya katakan tadi, ini kembali kepada kemasan. Kita kemas seperti apa. Sehingga di Jakarta itu tempat-tempat hiburan tertentu hanya boleh di hotel berbintang. Kemudian jam operasinya diatur. Kan cukup adil, ya kan? Nah, kenapa? Kalau di tempat-tempat yang terbuka itu, atau katakan yang usahanya di pinggir jalan, ini kan mengundang reaksi masyarakat. Saya pikir Perda 10 itu sudah cukup mengakomodir. Tapi kalau wali kota mengalami kebijakan terobosan baru, ya tergantung kebijakan lokal. Dan itu saya dukung, karena pertimbangan beliau ada tadi, adalah pertimbangan ekonomi itu. Gitu loh. Apakah Bapak mengusulkan agar kebijakan ini juga ditiru oleh daerah-daerah lain dengan mempertimbangkan sisi ekonomi? Semestinya. Celakanya di Indonesia itu kan kita selalu tumpang tindih dalam kebijakan. Satu sisi kita ngomong pariwisata, tapi sisi lain hal-hal yang mendukung pariwisata ini kita tutup gitu loh. Ya, itu yang tidak balance. Nah, kalau punya prinsip seperti itu, saya setuju sekali. Apalagi di seorang wali kota, ini merupakan terobosan ya. Yang tapi saya sarankan, karena kita ini masyarakat majemuk dan mayoritas orang muslim, tentu ada etika-etika yang harus terlihat. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan, Adrian Mailite. Saya Wendy Lim.